Safiyyah binti Huyai ibn al-Akhtab. Waja'ala 'itqaha sadaqaha, dan dijadikan pemerdekaannya itu sebagai sadaqnya, sebagai maharnya, sebagai iwadnya, sebagai mu'nahnya. Baik. Al-hadis masya Allah qasir, ringkas, mudah dihafal, tetapi maknanya sangat penting. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerdekakan Safiyyah, yaitu Safiyyah binti Huyai, anak perempuan dari salah satu tokoh-tokoh Yahudi. Kita masuk ke dalam makna ijmali. Kanat Safiyyah binti Huyai ahadu zu'ama Bani Nadir, anak dari salah seorang petinggi suku Bani Nadir. Wa kanat zawjatu Kinanah ibni Abil Huqaiq, dan dia adalah istri dari Kinanah ibni Abil Huqaiq. Ayib, berarti anaknya tokoh, istrinya tokoh. Anaknya orang besar di kalangan Yahudi, yang sudah menjadi istrinya orang besar di kalangan Yahudi. Faqutila anha yauma Khaybar, tetapi suaminya terbunuh di perang Khaybar. Wa qad fataha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Khaybar 'unwatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah membuka benteng Khaybar secara 'unwah, dengan peperangan. Apa lawannya unwah? Tidak ada jawab? Tahat? Unwah apa maknanya? Kalau unwah maknanya dengan perang, lawannya apa? Salah? Lawannya silm, lawannya aman, apa namanya, tanpa perang. Artinya unwah adalah dengan peperangan. Berbeda dengan kejadian Bani Nadir yang diusir, tidak terjadi peperangan. Baik. Apa perbedaannya? Pertama, istilah berbeda. Yang satu unwah, yang satu sulhan atau silman. Tetapi barakallahu fikum, nanti pampasan perangnya akan berbeda. Kalau dengan perang, maka pampasan perangnya seperti biasa dibagikan kepada para pejuang-pejuang tersebut, yang diistilahkan dengan ghanimah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau tanpa perang, istilahnya adalah fai. Istilahnya fai. Ma'afa Allah. Naam. Ala Rasulih min ahlil Qura. Kembali kepada kitab. Masing-masing ada hukumnya sendiri. Ghanimah dengan fai. Ala kulli hal, tidak berkait dengan pembahasan kita. Karena pembahasan kita adalah hanya menunjukkan wanita tersebut yang kemudian menjadi masya Allah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Asalnya adalah dia anak seorang tokoh Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab, dan menjadi istri dari seorang tokoh Yahudi yang bernama Kinanah ibni Abil Huqaiq. Ketika Rasulullah SAW memerangi Khaybar, fasaran nisa wasibyan ariqa'u lil muslimin, maka jadilah anak-anak kecil dan wanita-wanita mereka menjadi tawanan, menjadi ariqa'. Ariqa' bentuk jamak dari raqiq. Raqiq maknanya budak-budak tawanan. Ariqa'u lil muslimin, maka mereka menjadi ariqa' lil muslimin bimujarradis sabi, dengan pembagian tawanan, maka otomatis menjadi budak. Otomatis menjadi budak. Maka dibagikan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa pembagian ghanimah itu kepada pejuang-pejuangnya pada mujahidinnya karena terjadi peperangan. Maka diberikan kepada mereka. Ternyata wanita ini jatuh ke tangan Dihyah Ibni Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Setelah dibagikan, waqa'at Safiyyah fi qismi Dihyah. Safiyyah jatuh ke tangan Dihyah Ibni Khalifah Al-Kalbi. Fa'awwadahu 'anha ghairaha wastafaha li nafsihi. Maka Nabi menggantikan untuk Dihyah wanita yang lain, sedangkan Safiyyah langsung diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastafaha, yakni dipilih oleh Nabi untuk dirinya, li nafsihi. Bukan urusan kecantikan, bukan urusan apapun, tetapi kaitannya adalah jubran li khatiriha. Jubran li khatiriha, untuk melegakan hatinya. Wa rahmatan biha, dan sebagai kasih sayang untuknya. Limadha? Li'izziha ad-dahim, karena kemuliaannya yang hilang. Ikhwan ibn a'azzakumullah wa nattalaba rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang tadinya orang mulia, pertama bin anaknya tokoh, suaminya tokoh pula, kedua-duanya azim, min udhama'i yahud, azim min udhama'i yahud, pembesar dari pembesar-pembesar Yahudi. Maka statusnya seperti anak raja, anak penguasa, ratu, begitu kan? Sehingga ketika dia jatuh menjadi budak, dipilih oleh atau diambil oleh rakyat jelata, itu jatuhnya jauh sekali. Iya kan? Lebih sakit. Maka Nabi yujbir khatiraha, membesarkan hatinya. Ini karena tadinya anak orang besar, istrinya orang besar, biarlah milik atau budaknya orang besar pula, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit ada kesembuhan di hatinya karena tidak jadi budaknya rakyat jelata. Demikian ikhwan ibn na'azullah, betapa bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerti bahwa orang ini hatinya akan remuk, redam, akan sakit. Dan betapa sedihnya yang tadinya dimuliakan anaknya orang mulia, istrinya orang mulia, tiba-tiba jadi budak orang biasa. Maka Nabi mengambilnya. Jubran li khatiriha, agar hatinya sembuh. Wa min karamihi annahu lam yaktafi bitamattu' biha amatan dalila. Dan termasuk kemuliaan Nabi, termasuk kemuliaan Rasulullah SAW, lam yaktafi bitamattu' biha. Nabi tidak mencukupkan, hanya menjadikannya sebagai budak yang dalilah, budak yang rendah. Jadi tidak cukup hanya memindahkan dari budaknya sahabat jadi budaknya dirinya agar lebih mulia, tidak sampai di situ. Bahkan beliau memerdekakannya dan menikahinya. Maka keluarga Yahudinya ikut merasa senang karena menjadi istri yang sah dari pimpinan kaum muslimin. Bayangkan. Ikhwan fi din a'azakumullah. Kembali kepada ucapan beliau, lam yaktafi bitamattu' biha amatan dalila. Nabi tidak mencukupkan Safiyyah menggunakannya hanya sebagai budak yang rendah. Bal rafa'a sya'naha, bahkan Nabi mengangkat kedudukannya. Bi'inqadiha min dullir riqi, dengan menyelamatkannya dari perbudakan kepada orang merdeka. Waja'alaha ihda ummahatil mu'minin, dan menjadikannya salah satu dari ummahatul mu'minin. Wadhalika annahu a'taqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Yang demikian bahwasanya Nabi memerdekakannya, kemudian menikahinya, dan dijadikan pemerdekaannya sebagai sodaknya, sebagai maharnya. Berarti tanpa mahar. Barakallahu fiikum. Ma yukhad min hadal hadith. Apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid jammah. Minha jawazu itqir rajul amatahu wa ja'ala itqaha sadaqan laha. Faedah pertama, bolehnya seorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya dan kemudian menikahinya dan memerdekakannya sebagai maharnya. Wa takunu zawjatahu, dengan itu dia menjadi istrinya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, anahu la yustarat lidhalika idnuha wala syuhud. Yang kedua, tidak disyaratkan izin dari wanita tadi, karena wanita itu miliknya. Wala syuhud, dan tidak perlu pula saksi-saksi. Wala wali, dan tidak perlu pula wali, karena dia budak yang tentunya walinya adalah tuannya sendiri, sehingga tidak perlu wali. Wala yushtaratu taqayyud bilafdil inkahi wala tazwiji, dan bahkan tidak perlu pakai ikatan lafad nikah atau tazwij. Enggak perlu pakai lafad aku nikahi engkau, atau lafad aku menjadikan engkau, atau dengan kalimat-kalimat seperti akad nikah, tidak perlu. Langsung sampaikan kepadanya, kamu merdeka dan kamu istri saya sekarang. Itu cukup. Kamu saya merdekakan dan kamu istri saya sekarang. Ikhwan ibn a'azukumullah, demikian masalah budak perempuan yang dimerdekakan dan dijadikan pemerdekaannya sebagai mahar. Yang ketiga, fihi dalil ala jawazi kauni sadaq manfaatun diniyatun atau manfaatan diniyatan au dunyawiyah. Fihi dalil, padanya ada dalil pada kisah ini, pada hadis yang ringkas ini, adanya dalil bolehnya bentuk sadaq, bentuk mahar, sebagai manfaah diniyah au dunyawiyah. Sebab pemerdekaan itu gak ada bentuk bendanya. Iya Pak ya. Ada dua perkara. Ada sesuatu yang sifatnya mal, zat, benda. Ada yang sifatnya manfaat. Manfaat. Tentunya kalian bisa membedakan. Perbedaannya sangat jelas. Kalau mal atau zat itu ada bendanya. Walaupun cincin besi ada bendanya. Tapi kalau manfaat gak ada bendanya. Hanya manfaat saja. Udah. Nanti maharnya adalah saya bacakan pada kamu surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Bendanya ada gak? Nah ada. Hanya manfaat saja. Dia membacakan. Hati-hati jangan sampai salah menyebutkan mahar. Membacakan atau mengajarkan atau memberikan itu berbeda. Saya akan memberikan kepadamu Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya Al-Qurannya saja. Tapi kalau saya akan bacakan, bacakan dari awal sampai akhir. Yang tadi benda, Qurannya diberikan, saya berikan mushaf. Tapi yang kedua, saya akan membacakan untukmu Al-Quran. Bacakan dari awal sampai akhir. Baru lunas maharnya. Fahada kaunuhu manfa'ah, itu adalah manfa'ah. Sehingga dengan kejadian pemerdekaan tadi sebagai mahar, berarti mahar tidak harus benda, manfaat juga boleh. Maka kalau engkau melamar satu orang wanita, wanita itu seorang ustadz di pondok pesantren, kemudian dia mengatakan kepadanya, boleh aku akan nikahkan engkau ala anta juroni samaniya hijaj wa in atamta asra fa min indik, boleh enggak? Hah? Ya, tapi engkau kerja di sini ngajar selama 8 tahun. Kalau mau 10 tahun, maka itu dari kebaikan dirimu sendiri. Seperti kejadian Musa yang akan yang dinikahkan oleh bapak dari dua wanita, aku akan unkihaka ihda ibnatayya, aku akan nikahkan engkau dengan salah satu dari anak perempuanku. Ala anta jurani samaniya hijaj. Tapi dengan syarat, ini maharnya, engkau bekerja padaku 8 tahun. Boleh. Kenapa? Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Faedah yang keempat. Wa fi mithli hadhil qissah fi zawajin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma yadullu ala kamali ra'fatihi wa syafqatihi wa amalihi bima yaqul. Dari hadis ini, dari kisah ini, kisah bagaimana Nabi menikahi seorang tawanan yang dia adalah anak pembesar Yahudi, menunjukkan sempurnanya kasih sayang beliau, sempurnanya akhlak beliau, perangai beliau, dan amalan beliau sesuai dengan ucapannya. Jadi ucapannya dengan perbuatannya sama. Ucapannya berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Ucapanlah, hendaklah kalian beramal saleh. Perbuatannya persis sama. Berakhlak mulia dan beramal saleh. Haitsu qala, di mana Nabi pernah berkata, irhamu aziza qaumin dhul. Sayangilah seorang yang mulia dari satu kaum yang kemudian menjadi rendah. Kasihanilah dia. Kasihanilah orang yang tadinya mulia menjadi rendah. Misalnya ketika kamu mendapati tawanan musuh, salah satu tawanan itu adalah orang besar, maka hormatilah dia, sayangilah dia, kasihan. Dia sudah cukup mendapatkan pukulan berat yang tadinya dimuliakan kemudian direndahkan. Maka kasihanilah mereka. Apalagi kalau dia adalah wanita atau anak-anak. Nah, yang di dalam Islam tidak boleh mereka dibunuh. Maka hendaklah kalian rahmati mereka. نتهي في هذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.